Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam salah satu risalah beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah menukilkan hadis dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yu'minun ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berasal dari Abi Hamzah, kunyah, nama kunyah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ia meriwayatkan butkan layu tidaklah beriman salah satu dari kalian hatta yuhibba li akhihi, hingga ia mencintai terhadap saudaranya. Ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia mencintai terhadap dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Anas bin Malik Al-Ansari, beliau dari kalangan suku Ansar, pembantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba di kota Madinah, ayah Anas bin Malik, yaitu Malik Abu Anas, pergi dari kota Madinah. Ia pergi ke negeri Syam dengan membawa kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian Abu Anas, yaitu Malik, ayahnya Anas bin Malik, ayahnya Anas, kemudian meninggal dunia di sana dalam keadaan kafir. Dan sementara itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu saat itu masih kecil. Kemudian oleh ibunya saat usia 10 tahun diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza Anas yakhdumuka, kata ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Anas, anak yang siap membantu engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerimanya, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendidiknya, membina, mengarahkan, membimbing seorang Anas yang masih kecil, usia 10 tahun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan Anas dalam sebuah doanya yang diriwayatkan, doa ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, demikian juga di dalam Sahih Muslim. Hadis yang diriwayatkan dari Anas serta dari ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas dengan kalimat Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Ya Allah, akthir malahu, banyakkanlah hartanya, wa waladahu dan anaknya, wa barik lahu dan berkahilah ia, fi ma ataitahu, dari apa-apa yang engkau berikan kepadanya. Doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik memiliki keturunan yang banyak, anak-anak yang banyak. Dalam riwayat disebutkan sampai 100 lebih anaknya. Dan anak bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah usia, kemudian juga segenap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis yang diriwayatkan melalui Anas bin Malik, dan di antaranya adalah hadis yang kita baca tadi. Kalimat la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman satu dari kalian, ai maksudnya la ya'mulu imanuhu. Kalimat la yu'minu, tidaklah beriman, bukan berarti maknahu nafya aslil iman, meniadakan sama sekali keimanan itu pada diri seseorang, bukan itu. Tetapi yang dimaksud la yu'minu, tidak beriman, maksud tidak beriman artinya la yakmulu imanuhu, tidak sempurna keimanannya. Seseorang menjadikan keimanannya tidak sempurna dengan sebab karena ia tidak bisa ataupun tidak mau untuk mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai terhadap dirinya sendiri. Sehingga dikatakan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yakni man lam yuhibba li akhihi, di mana seseorang tidak mau mencintai terhadap saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai terhadap dirinya sendiri, yakunu imanuhu naqisan, inilah yang menjadi sebab iman seseorang itu berkurang, iman seseorang itu menjadi kurang, tidak sempurna. Kemudian pengertian li akhi, walaisal muradu huna akhah, bukanlah pengertian saudara di sini minan nasab, yaitu saudara dari nasab. Bal muradu bi akhi, akan tetapi yang disebut, dimaksud dengan kalimat akhihi, saudaranya, kullu muslimin, yaitu segenap kaum muslimin. Kenapa demikian? Li annal mu'minina ikhwatun, karena sesungguhnya setiap orang yang beriman satu dengan lainnya, ikhwatun, mereka adalah saling bersaudara. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun, Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi kalimat hatta yuhibba li akhi, sehingga ia mencintai saudaranya, maksudnya adalah saudara karena agama, saudara seiman, saudara semuslim. Ia muslim, saya muslim, mereka muslim, itu berarti bersaudara. Dan itulah ikhwah, itulah merupakan bentuk persaudaraan. Sehingga dengan persaudaraan itu, ketika satu orang merasa sakit, maka yang lainnya pun sakit. Satu orang merasa bergembira, maka yang lain pun ikut bergembira. Satu dengan lainnya ikut merasakan, bagaikan satu tubuh. Yang satu sakit, maka tubuh yang lainnya pun merasakan sakit. Bagaikan satu bangunan, satu saja hilang, maka kekuatan bangunan itu pun akan melemah. Karenanya innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Persaudaraan itu adalah merupakan nikmat. Kita bisa bersaudara dengan sebab landasan agama, itu adalah merupakan satu nikmat. Hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru ni'matallahi id kuntum wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang telah diberikan atas kalian semua. Apa nikmat tersebut? Id kuntum a'da'a, ketika kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka kemudian Allah mempertautkan hati-hati kalian. Mempertautkan hati di antara kalian sehingga kalian bersatu. Sehingga kalian bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan menjadilah saudara dengan itu, dengan nikmatnya jadilah kalian menjadi saling bersaudara. Dan ayat ini mengungkapkan tentang kisah suku kabilah dari Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj adalah dua suku, dua kabilah yang bermusuhan satu dengan lainnya dalam kurun yang lama sekali. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasannya permusuhan kedua suku ini melebihi 100 tahun. Suatu permusuhan yang sangat lama sekali. Satu abad lebih permusuhan mereka, mereka bangun. Namun dengan datangnya Islam, kemudian kedua suku ini menjadi bersaudara. Allah yang mempertautkan hati mereka, Allah yang menyatukan hati mereka, sehingga dikatakan bahwasannya ukhuwah, persaudaraan yang dilandasi oleh agama, dilandasi oleh keimanan, dilandasi oleh ketakwaan, itu adalah merupakan satu bentuk nikmat. Satu bentuk nikmat. Dikatakan ni'matallahi alaikum, nikmat Allah yang dicurahkan atas kalian semua. Maka sudah menjadi kewajiban kita, manakala kita bisa menjaga nikmat ini, nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Jangan sampai kemudian nikmat ini tercerabut dari diri kita, wal'iyadzubillah. Karenanya penting sekali bagi kita untuk merawat kebersamaan ini. Kebersamaan atas landasan ukhuwah, kebersamaan atas dasar imaniyah, kebersamaan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sangat mengerikan sekali dan sangat dahsyat sekali ketika kenikmatan ukhuwah ini, kenikmatan kebersamaan ini dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan lagi bisa seseorang yang sudah dicabut nikmat kebersamaan itu bisa bermajlis kembali bersama. Tidak akan ada lagi saling berziarah, saling berkunjung. Tidak akan ada lagi saling menolong, membantu. Yang ada hanyalah dendam kesumat. Yang ada hanyalah kebencian demi kebencian. Yang ada hanyalah terbukanya aib demi aib. Cacat, cela, caci, maki, itu yang ada. Oleh karena itu, sungguh merupakan nikmat yang teramat agung, nikmat yang teramat besar ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai kebersamaan yang dilandasi oleh ukhwah, dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka agama ini mengajarkan kepada kita sebagai bentuk upaya untuk merawat kebersamaan ini. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita satu doa, di mana doa tersebut berbunyi, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan doa ini sebagai satu bentuk upaya kita untuk merawat kebersamaan itu. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mereka itu adalah saudara-saudara yang terdahulu dari kami di dalam hal keimanan. Dan janganlah engkau jadikan di dalam diri kami, di hati kami, ghillan, ada rasa dengki, ada rasa ketidaksukaan terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun, lagi maha penyayang. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya untuk kita semua. Karena sesungguhnya seseorang yang membangun cintanya, membangun, merawat kebersamaannya adalah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasannya wajib mendapatkan kasih sayangku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagi siapa? Bagi orang yang saling mencintai karena aku. Mencintai, saling mencintai dengan penuh ikhlas karena Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan sesaat, bukan karena kepentingan-kepentingan dunia, tetapi benar-benar ia mencintai, saling mencintai itu dilandasi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan al-mutajalisina fiyya, orang-orang yang saling bermajlis karena aku, dan al-mutabadhilina fiyya, orang-orang yang saling berkorban, saling membantu, mengorbankan sesuatu karena aku. Dan orang-orang yang al-mutazawirina fiyya, orang yang saling berkunjung, berziarah, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ukhwah itu tidak ada, ya, rasa mencintai pun hambar, terasa hampa, tidak ada lagi majlis di dalam kebersamaan, tidak ada lagi kebersamaan di dalam majlis tersebut. Bertemu pun mungkin hanya sekedar formalitas saja, bertatap muka pun hanya sekadar daripada tidak enak dan seterusnya. Bukan karena ikatan ukhuwah, bukan karena ikatan cinta kasih, bukan karena sesuatu yang didorong berdasarkan keimanan, tetapi karena unsur satu dan lain hal saja. Sehingga orang-orang yang benar-benar ingin agar kebersamaan itu senantiasa ada, ia berupaya untuk bisa merawat kebersamaan tersebut. Karena kebersamaan itu adalah nikmat yang Allah limpahkan kepada orang-orang yang dipilihnya, kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak semua hambanya mendapatkan nikmat yang seperti itu. Karenanya penting bagi kita untuk menjaga agar kebersamaan itu ada. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "La tadkhulul jannata, tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian mau beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, demikian juga kalian tidaklah beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu amalan yang apabila kalian mengamalkannya, maka akan tumbuh rasa saling mencintai pada diri kalian. Apa itu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afsu as-salama bainakum." Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam di antara kalian. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan makna hadis di atas, wala tu'minu hatta tahabbu, ya, tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Maksudnya, la yakmulu imanukum wala yasluhu halukum fil iman illa bitahab. Ya. Tidaklah sempurna keimanan kalian, dan tidaklah akan menjadi baik keadaan kalian di dalam hal keimanan kecuali dengan at-tahab, saling mencintai. Saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang saling mencintai berarti ia berupaya untuk bisa saling merawat kebersamaan itu, nikmat hidup bersama itu. Berbeda dengan hidup yang satu dengan lainnya tercerai-berai. Tidak ada ta'awun, tidak ada tolong-menolong, tidak ada perasaan empati, perasaan ikut merasakan penderitaan, musibah yang menimpa. Tidak ada perasaan simpati, ikut dan merasa tertarik untuk bisa bersamanya. Tidak ada. Ketika kebersamaan itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadzu billah. Maka ungkapkanlah rasa syukur adanya kebersamaan itu dengan senantiasa menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan senantiasa berupaya saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar cinta itu tumbuh, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, tahabu, hendaklah kalian saling memberi sehingga kalian akan saling mencintai. Saling memberi tidak mesti dengan sesuatu yang mahal, tidak harus dengan sesuatu yang mungkin itu sulit dicari barangnya, tetapi saling memberi adalah dilandasi dengan ketulusan, keikhlasan, kerelaan, penuh ridha, penuh kasih sayang. Ia memberi sesuatu yang sesuatu itu mungkin nilai secara nominal sangat-sangat kecil dan bahkan tidak berarti. Tetapi bentuk perhatian ketika ia memberikan sesuatu tersebut, bentuk perhatian ia mau datang, menjenguk, menengok, ketika ia memberikan sesuatu tersebut, itu adalah sesuatu yang tidak ternilai, sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan materi. Sehingga saling memberi itu akan menumbuhkan saling mencintai. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit pencerahan tausiah pada kesempatan sore hari ini. Wallahu ta'ala alam, apabila ada kata-kata yang khilaf, kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.